mengapa, mengapa, mengapa tak henti-henti? Mengapa, mengapa, mengapa kau menangis? Mengapa, mengapa, mengapa tak henti-henti? Tanya rembulan, mengapa kau bersedih? Hanya karena ditinggal kekasih. Tanya sang bintang yang tak pernah bersedih. Biarkan saja semua akan berganti. Sang bintang yang tak pernah bersedih. Biarkan saja semua akan berganti. Mengapa, mengapa, mengapa kau menangis? Mengapa, mengapa, mengapa tak henti-henti? Mengapa, mengapa, mengapa kau menangis? Mengapa, mengapa?